ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين معاشر المسلمات jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, masih pada kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan para sahabat, bab yang ke-33 yang telah kita mulai pada awal pekan yang lalu, yaitu di antara keutamaan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, di antara keutamaan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang paling utama dari keutamaan beliau adalah jaminan surga. Jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pernyataan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan darinya oleh anaknya Amir ibn Sa'ad, bahwa Sa'ad berkata, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li hayyin yamshi innahu fil jannati illa li Abdullah bin Salam. Tidak pernah, kata Sa'ad, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang yang masih hidup berjalan di muka bumi ini bahwa dia sesungguhnya di surga, kecuali apa yang beliau katakan kepada Abdullah bin Salam. Ini keutamaan yang sangat istimewa, yang sangat tinggi kedudukannya, yang dinanti-nanti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Dan ini satu dari sekian keutamaan Abdullah bin Salam. Pada riwayat yang kedua, hadisnya mungkin konteksnya hampir sama, tetapi didahului oleh cerita yang disampaikan oleh Qais bin Ubad. Yang bercerita adalah Qais bin Ubadin, salah seorang tabi'in, bahwa pernah dia di Madinah. Kuntu bil Madinah, pernah saya di Madinah, maksudnya Madinah Nabawiyah, berkumpul bersama beberapa orang. Di sana ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Umar sebagaimana dalam riwayat yang lain. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki, di wajahnya nampak tanda-tanda kekhusyukan. Ya. Fi wajhihi atharun min khusyu'. Ya. Atharun min khusyu' ini, tanda khusyuk ini bukan mutlak tanda warna. Ya. Misalnya ada hitam di jidatnya. Bukan. Tetapi yang mengenal tanda kekhusyukan tentu orang-orang khusyuk, orang-orang yang berilmu. Ada tanda-tanda kekhusyukan, maka sebahagian dari mereka yang hadir di ketika itu mengatakan, hadza rajulun min ahlil jannah. dia ini adalah seseorang atau seorang laki-laki dari penghuni surga. Dua kali ungkapan itu diulang oleh orang tersebut. Kemudian laki-laki yang dimaksud langsung melaksanakan sholat dua rakaat yatajawwazu fihima. Sholat dua rakaat yang dia lakukan ini ringkas. Ya, ini kita berikan catatan ketika itu. Ya, bahwa memang tanda ahli ibadah, tanda ahli ibadah bukan mutlak pada lamanya sholat, mutlak pada banyaknya kuantitas ibadah. Ya, bisa jadi dalam bentuk yang seperti tadi. Ya, atau ungkapan yang lain, tanda seorang penghuni surga, ya, bukanlah mutlak tandanya pada banyaknya ibadah atau pada sisi kuantitas sebuah ibadah yang dia lakukan, kuantitas ibadah yang ia kerjakan, jumlahnya. Dan ini didukung oleh dalil yang banyak. Allah berfirman, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ya, ya Allah yang telah mencipta hidup dan mati, mencipta kehidupan dan mencipta kematian, menghidupkan yang mati, maksudnya yang tidak ada dicipta oleh Allah, kemudian yang sudah dicipta menjadi makhluk hidup diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, yuhyi wa yumit. Allah takdirkan itu semua liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah mengujimu siapa di antara kamu orang-orang yang terbaik amalannya. Ini mendukung pernyataan tadi. Jadi yang diinginkan oleh Allah adalah terbaiknya amalan, bukan mutlak terbanyaknya amalan. Dan terbaiknya amalan itu memiliki dua kriteria yang ditegaskan oleh seorang tabi'in, Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, bahwa yang dimaksud dengan ahsan amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling tepat. Aswabuhu, yang paling tepat. Ikhlas maksudnya adalah makana lillah, ibadah itu dilakukan karena Allah, ditujukan kepada Allah, diperuntukkan untuk Allah, kemudian diharapkan dari ibadah itu hanya balasan dari Allah. Kemudian yang dimaksud dengan tepat, aswabuhu, makana ala sunnah, itu ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah. Ini yang ditafsirkan oleh beliau dari kata-kata ahsanu amala. Terbaiknya itu memiliki dua persyaratan penting, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Orang yang dimaksud, yang diklaim sebagai penghuni surga, masuk masjid, sholat dua rakaat, dan sholatnya kata yang melihat. Qais bin Ubad menyaksikan, melihat, hadir ketika itu ia melakukan sholat. Jadi memang bertentangan ya. Kalau seandainya dipahami bahwa ya, yang dipahami adalah bahwa ahli surga itu mutlak pada orang yang banyak ibadah di pandangan manusia, di mata manusia, maka bertentangan pernyataan mereka yang hadir ketika itu dengan apa yang dilakukan oleh orang yang dinyatakan penghuni surga. Kata Qais, langsung dia sholat dua rakaat, Qais tidak mengatakan yatulu fihima atau yutawwilu huma. Dia salat dua rakaat dengan waktu yang lama, dengan salat yang panjang sekali. Tidak. Jadi beliau menyatakan fakta, memberitakan kenyataan bahwa orang yang tadi dianggap atau diklaim penghuni surga salat dua rakaat kemudian dia meringkas dua rakaat tersebut. Lalu yang bercerita Qais bin Ubad setelah pernyataan itu muncul melihat ibadahnya mengikuti orang tersebut sampai pulang ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, dan dalam riwayat yang akan kita baca nantinya, rumahnya jauh di ujung kota. Ya, menunjukkan bahwa dia orang-orang biasa, jauh dari keramaian, terpencil. Ya. Masuk ke rumahnya, seakan-akan tidak ada yang terjadi di dunia ini. Selesai kesibukannya di masjid, di waktu sholat sunnah. Ya. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Qais mengatakan saya pun meminta izin masuk. Dan diizinkan, lalu mulailah mereka bercerita, membuka ya, pembicaraan di antara mereka. Akhirnya Qais menyatakan pernyataan tadi bahwa ketika engkau masuk ke masjid tadi, ada orang yang mengatakan bahwa engkau adalah penghuni surga. Lalu yang luar biasa dari beliau adalah ketika dia mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Ini ungkapan membersihkan diri. Ya, ungkapan pembersihan diri dari hal-hal yang dimaksud oleh orang tadi. Mensucikan Allah, subhanallah, maha suci Allah. Ya. Ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam. Ini pelajaran yang juga sangat penting dalam kehidupan kita. Kata orang tadi, tidaklah pantas bagi seseorang untuk mengatakan apa yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Ini catatan yang sangat penting bahwa surga kuncinya hanya kembali kepada Allah. Allah yang menjamin seorang hamba masuk surga, Allah yang menjamin seseorang masuk neraka. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita masih di dalam kandungan. Ketetapan surga atau neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu di dalam kandungan. Adapun kita manusia, tidak seorang pun yang memiliki hal ini, memberikan jaminan untuk orang lain surga dan neraka, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diberikan hak itu oleh Allah untuk memberikan jaminan kepada orang-orang tertentu masuk surga, karena dia utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun selain dia. Ya. Banyak keistimewaan-keistimewaan Nabi. Dan ketika itu kita berikan juga catatan yang sangat penting bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah jaminan, diberi oleh Allah keistimewaan dan kelebihan untuk memberi jaminan surga kepada orang lain, apakah dia tidak dapat jaminan surga? Sementara dia bisa memberi jaminan. Dan inilah sebabnya kenapa selain beliau tidak memiliki hak untuk menjamin orang surga atau neraka, karena yang selain beliau tidak dapat jaminan surga. Ya. Tidak dapat jaminan surga. Bahkan sebagian yang sudah dapat jaminan surga sekalipun, tidak memiliki hak untuk memberi jaminan. Bisa dipahami bahwa Nabi SAW mustahil memiliki hak untuk memberikan jaminan pada orang untuk mendapatkan atau untuk masuk surga, sementara dia tidak memiliki jaminan untuk masuk surga. Dan inilah penyebabnya kenapa selain Nabi tidak berhak memberi jaminan surga, karena mereka tidak dapat jaminan surga. Selain Nabi SAW ada dapat jaminan surga? Selain yang diberi jaminan. Ini untuk yang ketiga kaidahnya. Makanya selain Nabi tidak berhak memberi jaminan surga, karena mereka sendiri tidak dapat jaminan surga. Bahkan, ini yang ketiga, orang yang sudah dapat jaminan surga selain Nabi sekalipun, mereka juga tidak berhak memberikan jaminan. Abu Bakar, apakah sudah dapat jaminan? Iya. Bersama 9 orang yang lainnya, termasuk orang yang di sini, Abdullah ibn Salam. Apakah karena mereka sudah mendapatkan jaminan surga, mereka memiliki hak untuk memberi jaminan? Tidak. Tidak, mereka sudah dapat jaminan surga dari Nabi. Tetapi mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk memberikan jaminan surga kepada selain mereka. Ini yang menyatakan dengan tegas bahwa Nabi SAW ya, sudah mendapatkan jaminan surga plus memiliki hak untuk memberikan jaminan surga. Ini keistimewaan Nabi SAW. Andai kata dia sendiri tidak memiliki jaminan untuk masuk surga, maka mustahil dia berhak memberikan jaminan. Mustahil beliau berhak memberikan jaminan surga. Makanya nampak oleh kita kekeliruan pernyataan sebagian orang bahwa Nabi tidak dapat jaminan surga. Ditolak mentah-mentah oleh riwayat-riwayat di mana Nabi memberikan jaminan kepada sebagian, dan bahkan bukan sedikit dari para sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Ini kita berikan catatan ketika itu, dan kemudian kita berikan tambahan. Ini tentang Abdullah bin Salam. Ini menunjukkan bahwa beliau memang salah keistimewaannya itu. Ini memang ciri-ciri penghuni surga. Ya. Ciri-ciri penghuni surga bahwa sekalipun dia dapat jaminan, tapi tidak merubah sikapnya. Dia hidup seperti biasa, dan sedikit pun tidak nampak perubahan ketika diberitakan bahwa dia penghuni surga. Bahkan beliau mengatakan subhanallah. Ya. Beliau merendahkan diri. Merendahkan diri. Walaupun beliau dari sikapnya dalam hidupnya adalah orang-orang yang mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka dalam hidupnya memakai prinsip khaufan wa tamaa, harap dan cemas. Ya. Kemudian beliau bercerita apa penyebabnya muncul perkataan tadi bahwa dia termasuk penghuni surga adalah mimpi yang terjadi dalam tidurnya. Kemudian dia menceritakan itu kepada Nabi, dan Nabi menta'wilkan mimpi beliau dengan mengatakan sesungguhnya engkau berada di atas agama Islam sampai meninggal dunia. Ya. Fa anta 'alal Islam hatta tamut. Ini takwil mimpi, di mana mimpinya adalah beliau berada di sebuah taman, ya, yang luas, hijau, indah. Di tengah-tengahnya ada tiang, ya, tengahnya ada tiang yang tertancap, ujungnya tinggi, ya. Di ujungnya yang tinggi itu teruntai tali, ya. Dan diperintahkan beliau untuk memanjat tiang tersebut, menaiki tiang tersebut. Lalu beliau mengatakan, saya tidak mampu. Ternyata ada petugas taman atau pembantu pelayan di taman itu yang membantunya menarik badannya dari belakang kemudian mengangkatnya sehingga dia bisa menjangkau tali yang tergantung tersebut, kemudian dia pun naik sampai ke ujung. Di sana dia berpegang sekuat-kuatnya sehingga tidak terjatuh. Lalu Nabi mentakwilkan bahwa lapangan taman yang luas itu adalah Islam. Ya. Dan tiang itu ya adalah agama Islam. Wadhalikal amudu amudul Islam. Tiang itu adalah tiang Islam. Kemudian tali yang kokoh tersebut adalah urwatul wusqa. Adalah buhulan yang kuat. Yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi. Ini dua ya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang kufur kepada tagut, ini yang makna la ilaha wa yu'min billah illallah, maka berpegang kepada dua kalimat ini, la ilaha illallah, menafikan peribadatan kepada siapapun dan apapun, ya, kemudian menetapkannya untuk Allah. Nafyun wa itsbat. Ini dua rukun kalimat la ilaha illallah. Menafikan, kemudian menetapkan. Meyakini bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah di dunia ini, di alam semesta ini. Walau bagaimanapun manfaatnya kepada alam semesta. Langit tentunya, matahari, bulan, samudra yang luas, kebun-kebun, ya, tanaman-tanaman, gunung yang menjulang tinggi, apapun, meskipun memiliki manfaat yang besar terhadap kehidupan manusia, tetap tidak berhak mendapatkan ibadah. Kemudian illallah ini menetapkan bahwa yang berhak satu-satunya hanya Allah. Itu yang faman yakfur bitagut. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa tidak cukup dengan mengakui bahwa Allah saja yang berhak mendapatkan ibadah tanpa mengingkari kekufuran yang terjadi, tanpa mengingkari kesyirikan yang terjadi. Harus ada pengingkaran terhadap kesyirikan yang terjadi. Harus ada kebencian siapapun pelakunya. Ya. Bahwa bila mana melakukan kesyirikan pada jiwa seorang mukmin yang bertauhid, harus ada kebencian. Harus ada bara. Sampai Nabi Ibrahim dijadikan sebagai perumpamaan contoh dan suri tauladan. Uswah. Karena begitu berlepas dirinya, dia dengan semua praktek kesyirikan. Sekalipun yang melakukannya ayahnya. Meskipun yang melakukan perbuatan tersebut kekuasaan. Dan dia sendiri. Tetap harus ada pengingkaran terhadap hal tersebut. Karena Allah menegaskan dan bahkan didahulukan. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ baru وَيُؤْمِنْ billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud dengan urwatul الْوُسْقَى. Ya. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. Dan sungguh dia telah berpegang erat-erat dengan tali dan buhulan yang kuat. Itu yang ditakwilkan oleh Nabi bahwa Abdullah ibn Salam berada di atas agama Islam, berpegang dengan buhul yang kuat sampai meninggal dunia. Ini keutamaan dari sekian banyak keutamaan Abdullah bin Salam. Nabi memberikan jaminan bahwa beliau sampai akhir hayatnya berpegang teguh dengan Islam. Padahal dia masih hidup dan belum tahu kapan dia meninggal dunia. Sudah dapat jaminan bahwa sampai meninggal dunia dia dalam keadaan Muslim. Dan ini luar biasa. Sementara kita tidak ada jaminan. Siapa yang memberikan, yang mendapatkan jaminan bahwa dia sampai meninggal nanti berada di atas Islam? Tidak ada. Makanya kita selalu diperintah untuk terus mengerjakan sarana-sarana istiqamah. Banyak beribadah. Menambahkan keimanan. Ya. Mencari terus hidayah. Menerapkan dalam kehidupan. Ini yang diperintahkan oleh agama, oleh Al-Quran. Dan dinasihatkan oleh Nabi SAW. Ya. Karena memang tidak ada jaminan. Apalagi di akhir zaman. Susah berpegang kepada kebenaran. Susah untuk berpegang di atas keimanan. Nabi memberikan perumpamaan seperti menggenggam bara. Berpegang kepada agama sama dengan menggenggam bara. Panas. Ya, tidak menyenangkan. Banyak rintangan, banyak cobaan. Seperti menggenggam bara. Ketika digenggam pertama, luar biasa. Terasa berat. Harus terus digenggam. Walaupun panas, nanti setelah lama mulai terasa nikmatnya, betapa indahnya saat-saat yang seperti itu. Terus digenggam, terus digenggam. Lama-lama menjadi biasa. Ya, menjadi biasa. Dan itu yang dirasakan oleh semua orang yang beriman di masa-masa dahulu. Ya, di masa-masa dahulu. Berpegang kepada keimanan ini bukan perkara yang senang. Mempertahankan akidah bukan suatu hal yang mudah. Ya, harus kita perjuangkan. Karena kehidupan ini ujian. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa zinatun wa tafakhurun fil amwali wal aulad, adalah perhiasan, permainan, bersenda gurau, berlomba-lomba untuk berbanyak-banyakan dari sisi anak, keturunan, dan harta, kekayaan. Itulah kehidupan. Illa mata'ul gurur. Kecuali perhiasan yang menipu. Di akhir zaman, Nabi SAW memberikan berita-berita akan banyak cobaan. Banyak ujian. Maka ma'asyiral mu'minin, ya, ini pelajaran yang penting. Kalau kita sudah mulai mendalami agama, mengerti aturan dan tuntunannya, nampak memang berat. Dan kenyataannya banyaknya orang-orang yang memusuhi, banyaknya orang-orang yang tidak suka dan membenci. Dan ini sunnatullah. Sunnatullah. Bahwa orang yang berada di atas kebenaran sampai akhir zaman nanti sedikit. Ahlul haq aqallun nas, kata Nabi SAW tentang ahlus sunnah. Jadi ingat, ahlus sunnah, kata para tabi'in, para ulama dahulu, tentang ahlus sunnah itu bukan nilainya banyak pada banyaknya. Kata mereka, istausu bi ahli sunnati khaira. Bersikap baiklah kalian kepada ahlus sunnah. Bergabunglah dengan mereka. Berbaurlah dengan mereka. Bersikap baiklah. Berbuat baiklah. Kalian dengan mereka. Apa kata mereka lanjutannya? Fa innahum aqallun nas. Karena sesungguhnya mereka sedikit jumlahnya. Ya. Dan ini didukung oleh dalil-dalil yang banyak. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, kata Allah berpesan kepada Nabi, kalau diikuti semangatmu, kemauanmu, maka akan banyaklah orang yang beriman. Tetapi bukan kemauan Nabi yang menjadi standar, bukan keinginan Nabi yang menjadi patokan, tetapi keputusan Allah Rabbul Alamin. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau jadikan patokan adalah banyaknya orang sehingga kamu ikuti di mana orang banyak, maka yang terjadi kesesatan dari jalan Allah, mereka akan menyesatkan. Jadi standar kebenaran, standar agama Allah ini bukan pada banyaknya orang, tetapi kebenaran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada tuntunannya, sudah ada orang-orang yang menerapkannya. Bukan teori saja, belum ada orang yang berjalan di atasnya. Tidak, dia adalah tuntunan dan sudah banyak orang yang sudah berhasil. Diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya, diceritakan oleh generasi-generasi, per generasi sudah ada orang-orangnya. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Tetap akan ada sekelompok dari umatku, sekelompok dari umatku, di mana mereka tetap berada di atas kebenaran. Tidaklah mencelakakan mereka siapapun yang melawan mereka atau menentang mereka. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya sampai hari kiamat, tetap akan ada. Nah, ini isyarat-isyarat bahwa standar kebenaran bukan pada jumlah dari Allah dan Rasulnya. Jadi jaminan berada di atas Islam itu yang diberikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu taala an, berdasarkan takwil mimpi tadi, dan itu salah sekian dari atau sebahagian yang lain dari keistimewaan dan keutamaan Abdullah bin Salam. Setelah kita ringkas atau kita kembali mengulangi pelajaran yang terpisah jauh ya, satu minggu Senin ke Senin lagi, maka kita lanjutkan pelajaran ke riwayat berikutnya dari keutamaan atau tentang keutamaan Abdullah bin Salam. Riwayat nomor 6332. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin Amir ibni Abad ibni Jabalah ibni Abi Daw ibni Abi Rawad. Ini nasabnya sangat panjang. Muhammad ibnu Amr ibnu Abbad ibnu Jabalah ibni Abi Rawad. Ya, ini kata dalam ilmu hadis bahwa seorang perawi ketika menasabkan, menceritakan gurunya, dia semaunya saja. Terkadang dengan kunyahnya saja, terkadang dengan namanya, kemudian nama ayahnya, terkadang dengan namanya, nama ayahnya, nama kakeknya, terkadang seperti ini. Kakek pertama, kakek kedua, kakek yang jelas itu kan guru dia. Tidak bisa orang lain masuk. Tetapi kalau di atas itu, tentu bukan dia lagi. Kalau gurunya langsung, itu terserah. Ya. Makanya terkadang dalam ilmu hadis itu ada seorang murid yang membuat pengelabuan terhadap gurunya. Ya. Karena dia tahu bahwa gurunya dalam rapor para peneliti perawi, kritikus perawi hadis itu nilainya ada yang rendah, yang memberikan nilai rendah. Nanti ketika dia terang-terangan menyebutkan guru dengan nama ayahnya yang jelas semua orang tahu, nanti serta-merta riwayatnya ya kurang diterima. Makanya ini diistilahkan dalam ilmu hadis dengan at-tadlis, tadlis syuyukh. Nanti gurunya dinasabkan kepada, bukan kepada ayahnya yang masyhur, tetapi kepada kakeknya di atasnya. disebut nama gurunya, kemudian bin fulan, yang fulan ini bukan ayahnya langsung, karena ayahnya orang tahu. Kalau dinasabkan kepada ayahnya, maka seketika orang tahu bahwa ini, oh ternyata si fulan yang rapornya nilainya 8. Sementara dia mau nilainya 9,9. Sehingga cepat diterima hadis, maka dia buat pengelabuan, dibuat nama nasab gurunya itu kepada kakeknya. Ini bukan sebuah kesalahan dalam agama. Bukan sebuah kesalahan dinasabkan seorang kepada kakeknya, karena akan langsung kepada kakeknya juga. Tanpa kakeknya dia juga tidak akan ada. Ya. Maka boleh saja menasabkan diri kepada kakek. Ya. Dia buat sehingga orang tidak kenal ini siapa. Karena pertama kali ketika dinasabkan fulan bin fulan yang ternyata kakeknya, orang kan akan menyangka itu ayahnya. Ya, orang menyangka ayahnya. Sehingga orang tidak tahu ini siapa ya. Nah, ini terkadang pengelabuan seperti ini dalam ilmu hadis. Yang kita inginkan dari cerita ini adalah seorang murid bebas untuk menyebutkan identitas gurunya. Baik, terkadang cukup dengan kunyahnya. Abu Fulan. Dan sering kita dapatkan dalam perbuatan Imam Muslim di sini. Atau cukup dengan namanya saja. Terkadang disebutkan nama ayahnya. Terkadang disebutkan nama kakeknya. Fulan bin Fulan bin Fulan. Terkadang seperti yang ada dalam ayat ini, sampai 3 orang kakeknya disebutkan. Bebas dia. Tetapi kalau sudah naik ke tingkat berikutnya, dia tidak punya wewenang apa-apa untuk merubah. Sesuai yang didapatkan dari gurunya itu yang dia hafal. Ya. Seperti sekarang ini, haddatsana Haramiyyu Ibnu Umarah. Ini tidak bisa lagi Imam Muslim berbuat apa-apa. Karena dia mendapatkan ungkapan itu dari gurunya. Dan dia tidak bisa mengotak-atiknya. Ya. Berbeda dengan langsung gurunya itu, dia terbebas. Bebas ya. Untuk menasabkan dengan nasab yang banyak. Sekarang ini kakeknya 1, 2, 3. 3 orang kakek dari gurunya ini disebutkan oleh Muslim. Kemudian haddatsana Haramiyyu bin Umarah qala haddatsana Qurratu bin Khalidin an Muhammad bin Sirin qala Qais bin Ubad. Ini yang tadi bercerita. Qais bin Ubad rahimahullah, kuntu fi halaqatin fiha Sa'd bin Malik wa bin Umar. Nah, ini yang tadi kita maksud, kata dan kejadiannya di Madinah. Saya berada di sebuah halaqah dulu dan sampai sekarang ya, di Masjid Nabi itu atau di masjid-masjid besar dimanapun juga, belajar agama itu dalam bentuk halaqah, kumpulan-kumpulan orang-orang yang belajar. Kalau sekarang ini kan kumpulannya mungkin dahulu juga seperti itu, gurunya di atas kursi. Seperti kursi yang ada sebelah kiri saya. Ya. Seperti kursinya, kemudian nanti di hadapan guru itu berkumpullah banyak murid. Tidak jauh dari situ ada kursi yang lain. Ada kursi yang lain. Di belakangnya juga, di depannya juga. Ya. Banyaknya kalau sekarang ini tentu setelah sholat maghrib, karena kajian setelah maghrib ini hampir setiap malamnya itu bisa jadi 15 majelis. Ya, banyak sekali, seluas itu masjid. Begitu juga di Masjid Haram di Mekah. Ini semenjak lama orang belajar dengan cara seperti itu, dalam halaqah-halaqah yang seperti itu. Jadi di halaqah tersebut ada si fulan ini, Qais bin Ubad, dan beliau bercerita di halaqah itu ada Sa'ad bin Malik. Ya, Sa'ad bin Malik. Kemudian ada Abdullah bin Umar. Ya. Famarra Abdullah ibn Salam, maka lewatlah Abdullah ibn Salam. Jadi dia tidak ada di majlis itu, dia lewat di majlis tersebut. Faqalu hadza rajulun min ahli jannah. Itu yang tadi kita ceritakan, ada sebagian mereka yang mengatakan sungguhnya si fulan yang lewat itu adalah penghuni surga. Faqumtu, maka saya pun tegak. Faqultu lahu innahum qalu kadza wa kadza. Dan saya sampaikan kepadanya, sungguhnya mereka mengatakan bahwa engkau begini, begini, begini. Qala subhanallah. Ini juga yang tadi kita ambil pelajaran. Ya. Ia mengatakan, maha suci Allah. Maka na yambagi lahum an yaqulu ma laysa lahum bihi ilmun. Tidaklah pantas mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak memiliki ilmu. Ya. Ini sebenarnya hanya pembelaan diri. Membersihkan diri dari kesombongan. Mereka yang mengatakan bahwa dia penghuni surga bukan tanpa ilmu mengatakan. Karena di situ ada Abdullah bin Umar. Ya. Ada Sa'ad bin Malik. Ya, bisa jadi dia Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'in al-Khudri atau yang lainnya. Tetapi sahabat, tentu dia tidak akan mungkin berkata tentang seseorang yang mendapatkan jaminan surga tanpa ilmu. Apalagi jaminan surga. Pasti ada ilmunya. Cuma Abdullah bin Salam tentu memberikan pelajaran kepada kita. Ya, dan itulah ciri-ciri penghuni surga tidak bangga dan tidak berhenti beribadah. Dan dia tidak akan lupa daratan dengan ungkapan tadi. Ya. Tidak membuat pipinya merah karena pokoknya merasa tinggi, naik bahunya. Sama sekali tidak muncul sedikit pun. Ya, ciri-ciri seperti itu pada dirinya. Dia hanya mengatakan, Subhanallah, makana yang bagi lahum ayyakulu, ma laysa lahum bihi ilmun. Innama ra'aitu ka'anna amudan wudi'a fi rawdatin khadra, فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف فقيل لي إرقه فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. Persis dengan cerita tadi walaupun sedikit agak ringkas, ya. Nabi mengatakan meninggal Abdullah, maksudnya Abdullah bin Salam, dia dalam keadaan berpegang teguh dengan urwah al-wuthqa, dengan tali dan buhul yang kuat. Itu kalimat la ilaha illallah. Itu riwayat 6332. Berikutnya 6333, 6333. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمس عن سليمان بن مسهر عن خرشة ابن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة. Yang tadi yang bercerita siapa? Qais bin Ubad. Di sini yang bercerita adalah Kharashah ibn al-Hur. Kharashah ibn al-Hur, orang lain. Ya. Ceritanya hampir sama dengan cerita Qais ibn Ubad. Kuntu jalisan fi halaqatin fi masjidil Madinah. Saya duduk di sebuah halaqah di masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Qala wa fiha shaykhun hasanul hay'ah. Kata Kharashah, di situ ada seorang yang sudah tua, syekh, yang keadaannya sangat baik. Hasanul hay'ah. Wahuwa Abdullah ibn Salam, yaitu Abdullah ibn Salam. Qala faja'ala yuhadithuhum hadithan hasanan. Jadi yang cerita Kharashah ini, halaqahnya yang menyampaikan kajian ketika itu adalah Abdullah ibn Salam. Ya. Yang menyampaikan kajian yang baik, yaitu Abdullah ibn Salam. Qala falamma qama, kata Kharashah, selesai pengajian dia pun berdiri. Qala al-qaumu, kata orang-orang di situ, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hadha. Siapa yang menggembirakannya melihat seorang laki-laki dari penghuni surga, lihatlah dia. Ya, lihatlah dia. Siapa yang mau, yang suka untuk melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah dia. Qal faqultu wallah la atba'annahu fala a'lamanna makana baitihi. Kata Kharashah, demi Allah, saya akan ikuti dia dan akan saya ketahui di mana tempat rumahnya. Qal fatabi'tuhu. Kata Kharashah, maka ketika dia pergi, saya ikuti dia. Fantalaqa hatta kada an yakhruja minal Madinah. Maka dia pergi terus sampai-sampai hampir keluar dari kota Madinah. Saking jauhnya, rumahnya. Thumma dakhala manzila manzilahu. Kemudian dia pun masuk ke rumahnya. Rumahnya tadi di ujung kota Madinah. Ya. Qal fasta'dzantu alayhi fa'adhina li. Lalu saya minta izin untuk masuk. Dia pun mengizinkan. Faqala ma hajatuka ya ibn akhi. Dia bertanya, ada perlu bantuan apa wahai saudaraku? Wahai anak saudaraku. Ya. Apa yang kamu inginkan? Apa kebutuhanmu? Qal, kata Kharasha ibn al-Hur. Qal, faqultu lahu sami'tu al-qawma yaquluna lak lamma kumta man sarrahu an yandhura ila rajulin min ahli al-jannati falyandhur ila hadha. Saya mendengar setelah kamu keluar dari kajian tadi, pergi, selesai, ada orang yang berkata, siapa yang ingin melihat seseorang penghuni surga, lihatlah orang ini. Ya. Fa'ajabani an akuna ma'ak. Maka sangat saya inginkan untuk bersamamu. Ini luar biasa. Kecintaan untuk bersama, dekat, mulazama dengan penghuni surga yang masih hidup di dunia. Ya, ini yang membuat Kharasha mengikutinya. Saya ingin berada di dekatmu karena ungkapan tadi. Ya. Qala Allahu a'lamu bi ahli al-jannah. Ini ungkapan lainnya dari Abdullah bin Salam, Allah yang lebih mengetahui tentang siapa penghuni surga. Dia membela-bela diri atau bukan mengatakan, oh tidak. Ya. Dia tidak mengatakan demikian. Dia hanya tadi mengatakan, subhanallah, ma yamma kana yambagi li ahadin an yaqula ma laisa lahu bihi ilmun. Maha suci Allah, tidak pantas seseorang mengatakan perkataan yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Di sini dia mengatakan, Allahu a'lamu bi ahli jannah. Allah yang paling tahu tentang siapa sebenarnya penghuni surga. Ini luar biasa. Ya. Wa sa'uhadditsuka mimma qalu dzaka, dan saya akan sampaikan, ceritakan kepadamu kenapa mereka mengungkapkan kata-kata tadi. Ya. Apa penyebabnya mereka menyampaikan tadi? Inni bainama ana naimun id atani rajulun. Sesungguhnya saya ketika tidur dalam mimpi saya didatangi oleh seseorang. Faqala li qum. Lalu dikatakan bangun atau bangkit. Fa akhadha bi yadi. Dia langsung pegang tangan saya dan membawa saya bangkit dari tidur saya, maksudnya dari berbaring. Fantalaqtu ma'ahu. Maka saya pun pergi bersamanya. Qala fa idza ana bi jawadda an shimali. Kemudian saya tiba-tiba berhadapan dengan jalan-jalan yang banyak di sebelah kiri saya. Jadi dia dipegang tangannya oleh orang tadi dalam keadaan berbaring, kemudian disuruh bangkit dan ditarik tangannya, kemudian dia dibawa berdiri, kemudian pergi. Ketika saya berada di tangan, di bimbingannya, di pegangannya, di samping kiri saya ada banyak jalan. Bijawadda an shimali. Qala fa akhadhtu li akhudha fiha. Kata Abdullah dalam mimpi, menceritakan mimpinya, saya ingin mengambil jalan-jalan yang tadi di sebelah kiri saya. Ya. Faqala li la ta'khudh fiha. Dia katakan kepada saya, jangan kamu berjalan di sana. Ya. Jangan kamu mengambil jalan itu. Fa innaha turuqu ashabis shimal. Sungguhnya dia adalah jalan-jalan ashab as-shimal. Orang-orang sebelah kiri. Qala fa idza jawadun manhajun ala yamini. Kata Abdullah, dalam mimpi itu saya melihat sebuah jalan yang terang, yang lapang, yang jelas, ya, berada di sebelah kanan saya. Faqala li khudhha huna. Dia katakan kepada saya, ambil jalan yang ini. Ambil jalan yang ini. Fa'ata bi jabalan. Lalu kami mengambil jalan yang sebelah kanan tadi, yang lapang, terang, ya. Dan sampailah saya dibawanya ke sebuah gunung, Jabalan. Faqala li is'ad. Sampai di kaki gunung itu dia katakan kepada saya, naiki. Ya. Qal faja'altu idza aradtu an as'ada kharartu ala isti. Ketika saya mulai untuk melangkah naik, tiba-tiba saya tersungkur jatuh, terduduk. Ya. Terduduk karena isti itu adalah bokong. Ya. Saya jatuh terduduk. Qal hatta fa'altu dhalika miraran. Saya lakukan itu beberapa kali untuk mendaki jatuh lagi, mendaki jatuh lagi. Ya. Qala thumma intalaqa bi hatta ata bi amudan ra'suhu fis sama' wa asfaluhu fil ardi fi a'lahu halaqah. Dan dia pun membawa saya. Sendiri saya tidak bisa naik tadi. Lalu dia pegang, kemudian saya dibawa sampai kami di sebuah taman. Ya. Dia bawa saya sampai atabi amudan. Dia membawa saya menemui atau sampai ke sebuah tiang. Ujungnya di langit, bawahnya di bumi. Maksudnya tertanam di bumi. Fi a'lahu halaqah, di ujungnya ada tali tadi, ya. Faqala li is'ad, kembali dia perintahkan saya untuk menaiki, memanjat fawqa hadha, ke atas tiang ini. Qala qultu kaifa as'ad hadha wa ra'suhu fis sama. Saya katakan bagaimana saya bisa memanjat sampai ke ujung sementara ujungnya tuh tinggi sekali. Ya, di langit maksudnya tinggi sekali. Ya. Qal fa akhadha bi yadi fa zahala bi. Maka dia pun memegang tangan saya kemudian mengangkatnya. Qala fa idza ana muta'alliqun bil halaqah. Akhirnya saya panjat dan sampai saya di ujung dan berpegang kuat dengan tali tadi yang tertambat di ujungnya. Qala thumma daraba al-amuda fa kharra. Kemudian tiang tadi pun dipukul olehnya dan tiang itu pun tumbang. Qala wa baqitu muta'alliqan bil halaqati hatta asbah. Dan saya tetap berpegang kuat dengan tali yang di ujung tadi walaupun tiangnya tumbang sampai saya pagi hari. Maksudnya sampai bangun. Qala fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qasastuha alaihi. Dan saya pun menjumpai Nabi, menceritakan mimpi tersebut kepadanya. Faqal, inilah hadisnya. Nabi berkata, ammat turuqul lati ra'aita an yasarika fahiya turuqu ashabis shimal. Adapun jalan-jalan yang banyak berada di samping kirimu, itulah jalan-jalan ashabus shimal, golongan kiri. Ya, golongan kiri yang tentu tidak akan membawa ke surga dan justru bahkan membawa ke neraka. Qala wa amma turuqul lati ra'aita an yamilik. Adapun jalan-jalan yang berada di, yang kamu lihat dalam mimpimu berada di sebelah kananmu, fahiya turuqu ashabil yamin. Itulah jalan-jalan ashabul yamin, golongan kanan. Wa ammal jabal. Adapun gunung yang kamu lihat dalam mimpi, fahuwa manzilus syuhada. Ya. Dia adalah kedudukan orang-orang yang syahid. Ya, kedudukan orang-orang yang syahid. Walan tanalahu. Oh, tadi ketika dia mencoba naik, terjatuh. Naik, terjatuh. Naik, terjatuh sehingga tidak bisa menaikinya. Kemudian orang tadi membawanya ke tempat yang lain, yaitu tiang tadi. Ya. Adapun gunung tadi itu puncaknya adalah kedudukan orang-orang yang meninggal syahid dalam menegakkan agama Allah, berperang di jalan Allah, dan kamu sekali-kali tidak mendapatkannya. Memang Abdullah bin Salam tidak meninggal di medan perang. Ya. Wa ammal amud, adapun tiang, fahuwa amudul Islam. Maka dia adalah tiang Islam. Wa ammal urwah, adapun buhulan tali, fahiya urwatul Islam, dia adalah buhulan Islam. Walan tazala mutamassikan bihi hatta tamud. Dan senantiasa engkau berpegang kuat dengannya sampai kamu meninggal dunia. Ya, persis kandungannya dengan cerita Qais bin Ubad yang beliau langsung dapatkan dari Abdullah bin Salam juga. Walaupun di dalam mimpi itu ada beberapa perbedaan, tetapi takwil dari Nabi sama. Ya, takwil dari Nabi sama, dan itulah hadis-hadis yang menceritakan kepada kita sebahagian dari keutamaan Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala an. Dan sudah kita ceritakan di awal kajian kita di bab ini bahwa Abdullah ibnu Salam orang Madinah, asalnya asal agamanya Yahudi, dan beliau termasuk orang-orang yang beragama dengan agama yang baik. Makanya ketika dia sudah mendengar munculnya Nabi di Mekah, dia ikuti cerita-cerita, berita-berita, sampai kepada ketelinganya bahwa Nabi akan tiba di Madinah. Kebimbangan, kepenasarannya membuat dia termasuk orang-orang yang pertama-tama menjumpai Nabi, melihat. Makanya ungkapan yang kita ceritakan dari beliau sendiri, ketika dia mengatakan, setelah saya melihat wajahnya, saya menyatakan bahwa ini bukan wajah orang pendusta. Ya. Ra'aitu wajhahu wa laysa biwajhin kadhib. Bukan wajah seorang pendusta. Kemudian dia mendengar hadis, dan itu yang akan nanti akan diriwayatkan yang nanti setelah masuk Islam. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bin nasi bil laili wan nasuniyah. Tadkhulul jannata bi salam. Abdullah bin Salam yang meriwayatkan hadis ini. Pertama kali yang dia dengar dari lisan Nabi. Setelah melihat wajahnya bukan seorang pendusta, maka kata-kata itu masuk ke dalam jiwa raganya. Masuk ke dalam jiwanya, dan dia tidak akan mungkin melupakannya. Makanya ketika dia masuk Islam, dia meriwayatkan hadis ini. Ya. Sebarkanlah salam. Berilah makan. Ini ibadah-ibadah yang utama. Ya. Kemudian sambunglah silaturahim. Kemudian sholatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Ini ibadah yang empat yang luar biasa. Ifsya'us salam ini ibadah luar biasa, bila mana seseorang mampu menjaganya. Apalagi bila mana dia mengucapkan salam bukan kepada orang yang dikenal saja, ya, tetapi kepada siapa yang dia jumpai. Apalagi di negeri di mana di situ kaum musliminnya, atau di negeri Islam. Ya. Kemudian memberi makan. Ini umum ya, memberi makan orang yang mudah mendapatkan makan, apalagi memberikan makan kepada orang yang susah mendapatkan makanan. Di zaman bencana dan musibah ini tentu kita lebih dituntut untuk banyak memberi makan. Membagi-bagikan makanan. Membagi-bagikan sembako. Nah, ini luar biasa karena manusia sangat banyak membutuhkan bantuan untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, kemudian menyambung silaturahim ini juga suatu ibadah yang mulia yang ditekankan oleh agama. Dari Al-Qur'annya yang menegaskan sekali bahwa salah satu penyebab kesengsaraan memutuskan silaturahim. Wa tuqatti'u arhamahum. Ya. Kemudian Nabi SAW menegaskan dalam hadis tentang silaturahim ini merupakan penyebab ditambahnya usia, ya, dibukakan pintu rezeki. Falyasil rahimahu, hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Man sarrahu ay yunassa lahu fi umrihi wa yufsahu la wa yufsaha lahu fi rizqihi. Falyasil rahimahu. Ya. Dan bahkan salah satu dari penyebab masuk neraka adalah, atau diancam tidak masuk surga, memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Hadis sahih. Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni silatul rahim. Qati'ur rahim. Jadi ini ibadah yang luar biasa, menyambung silatul rahim, kemudian salat di malam hari. Ya, ketika orang-orang terlelap, nyenyak tidurnya, dia bangun untuk melaksanakan salat, mengibadati dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam dan hadisnya sahih. Ini Abdullah bin Salam, seperti yang tadi kita dapatkan, dia bukanlah seorang yang meninggal di medan perang, tapi keutamaannya juga luar biasa, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang telah kita baca. Semoga, ya, keutamaan-keutamaan Abdullah bin Salam ini menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan, karena diceritakannya keutamaan-keutamaan mereka, orang-orang yang mulia, yang apalagi yang sudah dapat jaminan surga, bukan hanya sekedar cerita dongeng, cerita orang-orang di masa dahulu semata, tetapi tentu kita ingin menggali dan menggali pelajaran demi pelajaran ibrah, agar kita bisa menjadikan sebagai tuntunan, sebagai acuan untuk bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Semoga keutamaan Abdullah bin Salam bisa kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan. Bagaimana berusaha untuk berpegang teguh di atas keimanan, di atas akidah, apalagi di akhir zaman ini yang sangat susah seperti yang kita isyaratkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, membukakan jalan kebenaran di hadapan kita, selalu dijaga dari kesesatan, dijaga Islam kita, dijaga kehidupan kita, dijaga kematian kita, dan dipanjangkan usia kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Bila mana umur kita pendek, itu sebagai pemutus dari dosa dan pelanggaran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menuntun kita selalu untuk selalu berada di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.